Konsultasi Syariah. Jika sudah DP, apakah sudah pindah hak milik? Pertanyaan. Ada kasus si A menjual pom bensin. Datang si B ingin membeli, dan dia memberi DP 10 juta. Si A memberi batas keterikatan selama 3 bulan, harga yang disepakati 2 miliar. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, maka DP hangus dan si A berhak membuka tawaran keluar. Selama 3 bulan berjalan, pom bensin ini tetap menghasilkan. Milik siapakah hasilnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Di antara kaidah dalam jual-beli yang perlu kita pahami, bahwa terjadinya perpindahan hak milik apabila telah terjadi akad. Sehingga, selama akad belum selesai, dalam arti masih menggantung, maka hak kepemilikan barang belum berpindah. Di antara indikasi bahwa akad belum selesai adalah adanya hak khiyar majelis atau khiyar syarat. Karena selama masih ada hak khiyar, maka masing-masing pihak, baik penjual dan pembeli, berhak untuk membatalkan akad. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yaftariqa illa an takuna safqata khiyar." وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ. Yang artinya, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah, kecuali bila disepakati untuk memperpanjang hak khiyar, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut dia akan mengembalikan barang atau membatalkan akadnya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan dihasankan Al-Albani. Dalam syarah Sunan Tirmidzi, dinukil keterangan dari Mula Ali Al-Qari menjelaskan makna safqah al-khiyar. Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih, maknanya bahwa hak khiyar penjual dan pembeli telah selesai ketika mereka berpisah, kecuali jual-belinya ada kesepakatan khiyar syarat. Tuhfatul Ahwadi. Penyelesaian kasus. Terlepas dari hukum mengenai DP yang hangus ketika si B tidak jadi beli. Ketika si B ingin membeli SPBU itu, si B meminta waktu selama 3 bulan. Sebagai jaminan keterikatan, si B memberikan uang 10 juta. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, si A berhak membuka tawaran keluar. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa akad antara si A dan si B belum selesai, karena masih menggantung. Si B menggantung akad itu selama 3 bulan, dan itulah khiyar syarat. Dan karena akad masih menggantung, berarti belum terjadi perpindahan hak milik. Sehingga hasil tetap menjadi milik si A, karena pom bensin ini masih miliknya. Demikian, Allahu a'lam.